Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi huda wa iktafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di mana kita telah sampai pada surat At-Taghabun. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, bertasbih yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dari segala aib dan cacat dan sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesetaraan penyamaan dengan makhluk-makhluknya. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Apapun yang di langit dan di bumi, karena ma di dalam bahasa Arab ini termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Jadi apapun, waman wama tufidani ma tuqtil umma ya uhayya fasma. Man dan ma dalam bahasa Arab itu menunjukkan lafaz umum, mencakup umum. Jadi siapapun dan apapun yang di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita enggak ngerti tentang bertasbihnya mereka, bagaimana ya cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, bahkan semut di sarangnya, ikan-ikan di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah secara tegas ya dalam surat Al-Isra ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana bertasbihnya mereka, karena memang akal manusia itu terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya, sekalipun kita harus menghormati, kita harus mengagungkan dan memuliakan akal. Memang Islam mengagungkan dan memuliakan akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Ya, karena kita enggak boleh merusak akal kita. Tapi kita enggak boleh juga berlebih-lebihan kepada akal. Ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akal mereka tengah-tengah. Tidak ya merendahkan akal, menghinakan akal, dan tidak juga berlebih-lebihan kepada akal. Ini sikap yang benar dalam akal, karena akal manusia sehebat apapun dia terbatas. Buktinya kita tidak mengetahui segala hal. Masalah-masalah gaib, apakah kita mengetahuinya? Tidak. Bahkan ruh yang ada pada diri kita, yang sangat dekat dengan kita, kita enggak ngerti bagaimana bentuknya ruh. Kalau kita ditanya bagaimana bentuknya ruh yang melekat pada diri kita, yang ketika malaikat maut mencabutnya, orang ini akan meninggal dunia. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, kita enggak ngerti. Kalau kepada ruh saja yang itu ada pada diri kita, kita enggak ngerti bentuknya. Ya, maka demikian juga dalam masalah-masalah yang memang di luar kapasitas akal kita. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk selalu tawadhu, merendah. Ya, merendah, tidak boleh sombong dengan kapasitas akal kita, dengan kecerdasan kita, dengan kejeniusan kita. Ya, campakkan kecerdasan kita kalau memang telah berbenturan dengan Allah dan berbenturan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan suatu ungkapan yang sangat indah. Kata beliau, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal manusia itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Mata kita gak bisa melihat segala sesuatu. Mata kita terbatas, penglihatannya terbatas. Sekarang saja kita gak bisa melihat apa yang ada di rumah kita. Ya, bahkan ketika kita melihat laut, kita gak ngerti dalamnya laut. Ya, bahkan ini sekarang aja kita gak bisa lihat ibu-ibu yang di pinggir kita. Menunjukkan bahwa penglihatan manusia itu apa? Terbatas. Demikian juga akal kita. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Qayyim, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, kalau Ahlus Sunnah itu lebih mendahulukan dalil daripada akal. Ya, lebih mendahulukan dalil kalau sekiranya berbenturan. Ya, dan sebenarnya tidak ada perbenturan antara dalil dengan akal yang benar, akal yang jernih. Itu tidak mungkin berbenturan karena akal mendukung dalil. Tapi kalau sekiranya berbenturan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan dalil daripada akal. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, mereka mendahulukan ya akal, mereka mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Ini pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, para pengikut Rasul dengan para pengikut Iblis. Iblis, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, dia mendahulukan akalnya. Oh, enggak masuk akal. Masa saya diperintah untuk sujud kepada Adam? Ini enggak masuk akal. Makanya kata para ulama, setiap orang yang menentang syariat Allah dengan akalnya berarti menyerupai Iblis. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Intinya, ma'asyiral muslimin, ini penting ya, karena ini termasuk pondasi di dalam beragama. Ya, jangan sampai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berlebih-lebihan dengan akal kita. Ya, tetapi hendaknya bagi kita menjadikan akal alat untuk memahami. Akal ini adalah alat untuk memahami dalil Al-Qur'an dan hadis. Jangan jadikan alat untuk menghakimi dalil. Kalau setuju dengan akal baru diterima, kalau enggak sesuai dengan akal ditolak. Ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit dan di bumi, didahulukan langit. Ya, kata para ulama, karena langit lebih utama daripada bumi. Kenapa demikian? Karena di langit penduduknya adalah malaikat yang tak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebut langit dan bumi, seringkali menyebutkan langit duluan. Wa ma fil ardh, dan apapun yang ada di muka bumi, lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Di sini kalau kita ngaji tentang bahasa Arab, ada balaghah sastra didahulukan ya, yang seharusnya diakhirkan. Mestinya al-mulku lahu, alhamdulahu, kerajaan bagi Allah, untuk Allah, pujian bagi Allah mestinya. Tapi ini didahulukan untuk Allah kerajaan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ya pengkhususan. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sempurna. Ya, kerajaan yang sempurna. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sesungguhnya. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya, katakanlah Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang kamu kehendaki dan mencabut kerajaan dari orang yang kamu kehendaki. Kerajaan yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan makhluk, maka itu adalah kerajaan yang kurang dan terbatas. Sebagian makhluk ada yang menjadi raja, ada yang menjadi pemimpin, tapi kerajaannya apa? Terbatas. Terbatas waktunya dan terbatas wilayahnya. Misalkan Raja Saudi, cuma Saudi tok wilayahnya. Waktunya terbatas, cuma berapa tahun. Ya kan? Berbeda dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya, waktunya dan juga wilayahnya. Semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di langit adalah ya dalam wilayah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau di dunia ini banyak orang juga mengaku raja, maka dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja. Kalau di dunia mungkin banyak orang yang mengaku sebagai raja, walaupun rajanya ya terbatas waktu dan tempatnya. Tapi besok di hari kiamat enggak ada yang mengaku sebagai raja. Karena memang kerajaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan apa? Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, ada dua bacaan ya, boleh. Jadi kalau imam baca maliki yaumiddin dipanjangkan mimnya, boleh. Atau pendek maliki yaumiddin juga boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Ya, karena ad-din itu bisa bermakna agama, lakum dinukum waliyadin, bisa juga bermakna hari pembalasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Ya, makanya dalam surat Ghafir Allah Subhanahu ayat yang ke-16, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Gak ada yang mengaku. Kerajaan milik saya. Gak ada. Fir'aun walaupun raja di dunia, gak ngaku. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada sebuah hadis yang sangat agung, di mana ada seorang pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isbi wal ardina ala isbi wasyajar ala isbi wal mal wal thura ala isbi wasair al khalaik ala isbi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, artinya hadisnya apa? Sahih dan harus kita percayai, walaupun sekali lagi akal kita mungkin belum nyambung gitu ya. Kata pendeta ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab-kitab kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dalam di atas jarinya dan bumi yang tujuh ya di atas jarinya. Dan pohon-pohon di atas jarinya, satu jari. Air dan tanah di atas jari, dan semua makhluknya yang lain di atas jari. Dan langit yang kuat, yang kokoh, yang begitu besar, hanya di atas satu jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bumi yang luas itu hanya dalam satu jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan-tumbuhan yang begitu banyak, pohon-pohon yang besar, semuanya hanya dalam satu jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang begitu banyak, luas, ya, bentangan-bentangan lautan, sungai, pantai, sumur, hanya dalam satu jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk-makhluk yang lainnya dalam satu jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata pendeta tersebut, kami dapati dalam kitab-kitab kami. Benar enggak? Apa komentar Nabi? Ya. Selanjutnya kata pendeta tersebut, fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, anal malik, saya adalah raja. Mendengar penuturan pendeta tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tersenyum sampai nampak gigi serinya, gigi gerahamnya. Untuk apa? Karena membenarkan ucapan pendeta tersebut. Fadhahikan Nabi hatta badat nawajidhu tasdiqan liqaulil haibar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, ya, karena membenarkan ucapan pendeta. Jadi apa yang ada dalam Taurat dan Injil tidak semuanya dusta, tapi tidak semuanya juga benar. Kalau sekarang ini, ya, kalau dibenarkan oleh Islam berarti benar. Kalau diingkari oleh Islam maka berarti nggak benar. Ya, karena sekarang sudah banyak dirubah. Kalau nggak dibenarkan dan enggak didustakan, maka kita pun diam, enggak membenarkan dan enggak mendustakan. Itu sikap kita kepada berita-berita dalam Taurat dan Injil. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Buktinya dia tersenyum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surat Az-Zumar ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi besok pada hari kiamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was samawati matwiyatun biyamin. Dan langit-langit besok dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa Ta'ala amma yusriku. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari persekutuan dan kesyirikan mereka. Ma'asyiral muslimin, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tertanam di dalam hati kita, maka kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tatkala kita membaca ayat-ayat seperti ini, hadirkan bahwa kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada lagi kotoran-kotoran yang melekat dalam pikiran kita ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini. Oh, ini masa sih? Langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Masa sih berarti apa? Meragukan. Jangan lagi kita meragukan kemampuan dan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lahul mulk wa lahul hamd. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdu, pujian. Kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya ada sesuatu yang kurang. Berbeda dengan bahasa Arab, unik bahasa Arab itu. Alhamdu itu pujian. Dalam bahasa Arab ada kalimat yang mirip, al-madah. Itu kalau diterjemahkan Indonesia, pujian juga. Padahal sebenarnya ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau alhamdu itu adalah pujian yang didasari oleh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau memuji belum tentu atas dasar cinta dan pengagungan. Ya, belum tentu karena cinta dan pengagungan. Para penyair, penjilat, pemerintah kadang-kadang memuji, tapi ada maunya. Ya, ada maunya. Tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab cinta tersebut kita melaksanakan perintah-perintahnya. Dan karena sebab pengagungan kita, kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali menganjurkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji? Karena dua hal. Pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat-sifatnya, nama-namanya, hukum-hukumnya, semuanya sempurna. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala ketika memuji dirinya, Allah sebutkan kesempurnaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah rabbil alamin. Karena Allah adalah Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, yang merajai, itu namanya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga karena Allah adalah raja pada hari pembalasan. Terus lagi Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji? Karena Allah adalah Zat yang Maha Sempurna, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, dan hukum-hukumnya. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai-sampai seandainya kita menyebut, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk apa? Menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, ketika makanan dihidangkan kepada kita, lalu kita memakannya, lalu kemudian kita bisa mengeluarkannya, berarti telah terkumpul kepada Anda 60 macam nikmat. Itu baru satu macam nikmat saja, yaitu nikmat apa? Makan. Kita bisa makan, kita bisa mengunyah. Ya, betapa banyak orang-orang yang enggak bisa makan. Dan kita bisa mengeluarkannya. Bayangkan kalau kita bisa makan tapi enggak bisa mengeluarkannya. Mules. Ya. Itu baru nikmat makan. Belum nikmat kita bisa melihat. Seorang ulama pernah mengatakan juga, "Idza aradta an ta'rifa qadra ni'matillahi 'alaik, faghdud basar." Kalau kamu ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, coba pejamkan matamu. Ya, pejamkan matamu. bayangkan bagaimana andai saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat penglihatan kita sebentar aja. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Hanya saja kita apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan ada seorang, ya, orang tua 80-an. Dia tiba-tiba bermasalah. Ya. Di ususnya sehingga enggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke dokter. Ya, dibawa ke dokter, alhamdulillah. Ya, diperiksa, dijalankan operasi dan sebagainya. Akhirnya normal. Anak-anaknya semuanya mengucapkan terima kasih kepada sang dokter karena dia telah menyelamatkan nyawa siapa? Ayahnya. Ayahnya nangis. Ya subhanallah. Ya, anak-anaknya nanya, kenapa kok nangis, bukannya tambah seneng bisa apa? Sembuh dari sembuh. Saya nangis. Kenapa? Ya, kalian baru mendapatkan seorang dokter yang bisa menyelamatkan saya, menyembuhkan saya, sudah begitu mengucapkan terima kasih, pujian yang luar biasa kepada dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang tiap menit, tiap detik memberikan nikmat kepada kita, kita lupakan nikmat-nikmat Allah. Kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak nikmat itu kepada kita. Tapi kadang-kadang kita ini apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali, jarang sekali di antara hamba-Ku ini yang bersyukur. Ingat, bersyukur itu bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saja, bukan. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah SWT itu dengan tiga hal. Yang pertama, dengan hati kita, yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah SWT, bukan dari yang lain. Yang kedua, kita memuji dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya dalam Islam kita sering dianjurkan kalau kita dapat nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillah. Usai makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Ya. Setelah ya kita bersin. Wahing lho. Itu apa kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Nanti yang dengar yarhamukallah. Bahkan ada dalam hadis ketika Allah SWT menciptakan Adam, dia bersin. Lalu mengucapkan alhamdulillah, Allah yang jawab langsung yarhamukallah. Ya. Nah, jadi kita dianjurkan karena bersin itu nikmat. Orang bisa bersin itu nikmat. Karena berarti ada sumbatan-sumbatan yang hilang. Orang kalau bersin itu kan aslinya ada sumbatan. Kalau ketika bersin, sumbatan tersebut apa? Keluar. Upil-upil keluar. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan ketika bersin alhamdulillah. Kecuali kalau keseringan, sudah lebih dari 3 kali, itu jenenge loro sampean. Ya. Makanya kalau sudah lebih dari 3 kali, kita dianjurkan untuk mengucapkan syafa'atullah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Intinya ini cara bersyukur yang kedua, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, syukur itu adalah diwujudkan dengan mewujudkan ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah ilmu, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk ngajar, ya, untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita dikasih harta, kita gunakan, salurkan, ya, dalam kebaikan-kebaikan untuk menolong orang lain, pembangunan masjid, ya, anak yatim, para janda, demikian. Ya, kalau kita punya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah banyak. Dapat HP itu nikmat. Punya sepeda motor nikmat, punya mobil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nikmat Allah, dapat HP misalkan, gunakan untuk kebaikan. Untuk silaturahmi, ya, untuk kita menghubungi istri kita, ya kan? Itu juga berbuat baik untuk dakwah, untuk ngaji sekarang bisa, ya, dakwah, ya, untuk kebaikan. Sepeda kita punya sepeda motor, gunakan untuk taklim, untuk kerja, mobil juga demikian, ajak keluarga kita daripada ada kursi yang nganggur, tetangga kita. Jangan sampai nikmat-nikmat tersebut justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Punya HP malah digunakan untuk maksiat. Ya, punya sepeda motor bukan untuk ngaji, ya. Nah, punya mobil juga demikian. Abu Hazim pernah mengatakan, "Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya nikmat." Setiap nikmat yang tidak menjadikan kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bencana. Itu adalah petaka. Bukan nikmat. Nikmat itu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berubah menjadi lebih baik. Itu nikmat. Ya. Kalau ada yang sekiranya itu nikmat tapi malah bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukan nikmat. Itu adalah petaka yang harus kita waspadai. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'. Terhadap segala sesuatu. Kullu dalam bahasa Arab juga menunjukkan umum. Bahkan kata para pakar bahasa Arab, kullu min aqwa alfadil umum. Kullu itu termasuk lafaz umum yang paling kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, apapun itu. Ya, baik besar maupun kecil, baik sedikit maupun banyak, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Tidak ada yang enggak dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang Allah Subhanahu wa taala itu lemah, enggak mungkin Allah melakukannya. Wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Surat Fatir ayat 44. Tidak ada sesuatu pun yang bikin Allah itu lemah. Ya, itu enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mampu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ini kita tahu semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, menciptakan makhluk, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Dan tauhid ini semua makhluk baik yang muslim maupun yang kafir meyakininya. Orang-orang kafir jahiliyah, Abu Jahal CS yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Percaya enggak bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi? Percaya, Pak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Pasti mereka akan menjawab, "La yaqulunna." Walau dalam bahasa Arab ada lam, lam taukid, penguat, ada nunnya lagi, pasti artinya, pasti mereka akan menjawab Allah, bukan berhala-berhala mereka, lata uzza manakuka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka percaya. mereka menyimpang dalam masalah tauhid ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain kepada Allah SWT saja. Di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala, dari patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh. Ini letak permasalahannya. Jadi kalau ada yang mengira bahwasanya orang-orang kafir itu diperangi oleh Nabi karena ya, tidak percaya dengan tauhid rububiyah, ini kesalahan yang sangat fatal. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sampai ada yang mengartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Bukan itu masalahnya. Peperangan antara para nabi, ya, permasalahan antara nabi dengan kaumnya itu bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tapi dalam masalah tauhid ibadah. Ya, ini permasalahannya. Sejak zaman dulu Nabi Nuh dan kaumnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Didahulukan yang kafir dulu. Kenapa? Karena yang kafir itu lebih banyak mak di dunia ini. Ya, mereka kafir kepada Allah SWT, enggak percaya ya dengan rububiyah Allah, enggak percaya dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan di antara kalian ada yang beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang ditakdirkan oleh Allah menjadi yang beriman, mana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kafir. Ingat, jangan menuduh Allah zalim. Allah itu maha bijaksana. Allah tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah. Loh, kenapa? Ya, misalkan Abu Thalib enggak dapat hidayah karena Allah tahu dia tidak layak mendapatkan apa? Hidayah. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Allah enggak adil, Allah zalim. Itu tidak mungkin. Karena Allah Zat yang maha bijaksana, Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Namun ini sekali lagi bukan berarti kemudian kita ya pasrah dengan takdir kita lalu beralasan ya untuk maksiat. Udahlah, kita semuanya udah ditakdirkan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, berarti kalau kita maksiat ya udah takdir. Ya, enggak boleh. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat. Itu enggak boleh. Menarik, pernah diceritakan bahwa ada pencuri pada zaman Umar bin Khattab mau dipotong tangannya. Protes dia. "Wahai Umar, tunggu dulu, jangan potong tangan saya. Saya mencuri ini karena apa? Takdir. Wis takdirnya saya jadi maling. Preman. Prei maling ora mangan." Baik, kata Umar bin Khattab, "Saya juga akan potong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Ya, karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Pencuri dipotong tangannya. Ya, wassariq wassariq tuqta'u aydiyahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya apa yang kalian lakukan, apapun, karena di situ ma dan ma itu menunjukkan umum. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Maksudnya Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan hikmah, dengan adil, bukan sia-sia. Demikian juga Allah ciptakan kita di dunia ini, bukan sia-sia, Pak. Ya, pokoknya kita muncul di dunia ini, makan, minum, ya, mati, itu aja. Enggak. Allah menciptakan kita ada hikmahnya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia ya kecuali agar beribadah kepada saya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian, menciptakan kalian dan memperbagusi ciptaan kalian. Ciptaan manusia itu adalah ciptaan yang paling bagus. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling bagus. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling bagus. Bukan diciptakan ya seperti kayak ya kera, ya babi dan sebagainya. Makanya aneh kalau ada yang percaya dengan teori Darwin yang katanya bahwasanya manusia itu awalnya adalah dari kera bentuknya, kemudian ya bertahap-bertahap. Na'udzubillah, ini adalah teori yang sangat berbahaya. Ini teori dari orang-orang kafir. Kita lebih percaya kepada Quran atau kepada teori kafir yang tidak ada dalilnya, gak ada bukti otentiknya. Ya, secara dalil gak ada, secara bukti otentik juga gak ada. Kemudian kita tinggalkan Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam, petunjuk umat Islam. Makanya ini sangat berbahaya bagi ya guru-guru apa itu fisika, nah, biologi dan sebagainya. Ini kalau ada seperti itu perlu diingatkan kepada murid-muridnya, jangan percaya dengan teori Darwin karena teori tersebut teori yang kufur. Ya, teori yang kufur. Kita berarti mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga menghinakan diri kita sendiri. Ya, sampean kalau percaya teori Darwin berarti sampean dulunya apa? Keral. Kalau saya enggak percaya, alhamdulillah. Baik. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala